setiap langkah kakiku. Ku tahu dirimu bukan milikku lagi. Kau pergi dan telah pergi. Sesak dalam dadaku setiap mengingatmu. Pedih dan mengiris hati. Aku dahulu mengenangmu tak hanya membuat air mataku jatuh mengalir, tapi jantungku pun berhenti untuk berdetak. Dan mengiris hati. Sesak dalam dadaku setiap mengenangmu. Engkau kisahku dahulu. Walau